Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, bahasa Al-Qur'anul Karim was-Sunnah An-Nabawiyah, bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ad-dars ats-tsalits, pelajaran ketiga. Dan malam ini insyaallah kita akan membaca latihan yang masih tersisa di pelajaran ini. Ada latihan ke-9, kemudian ada latihan 10, 11, sampai 13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan, memberikan kepada kita semua pemahaman dalam memahami dan mempelajari bahasa Arab ini. Ma'asyiral ikhwah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke at-tamrin at-tasi', qabla an nadkhul fi at-tamrin at-tasi', sebelum kita masuk ke latihan 9, akan lebih baik jika seandainya kita mengulang kembali at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Mengingat bahwa latihan 9 ini adalah praktek dari kaidah-kaidah yang sudah kita bahas di at-tamrin ats-tsamin. Artinya kalau kita ingin mengerjakan latihan 9, terlebih dahulu kita harus pahami latihan ke-8. Karena saling terkait. Latihan 9 adalah praktek daripada latihan ke-8. Maka malam ini kita akan merojah kembali beberapa kaidah-kaidah yang terkait dengan latihan 8, yaitu terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Dan insyaAllah nanti kita akan perjelas dengan kita akan menulis keterangan-keterangan yang diperlukan, akan kita permudah dengan penjelasan secara lisan dan tulisan, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan insyaAllah. Baik, pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabda' min at-tamrin ats-tsamin. Kita mulai dari latihan ke-8. Yaqul huna, disebutkan di sini, iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Apa makna iqra' ma yali ya ikhwan? Bacalah apa yang berikut. Di sini seperti yang antum lihat, ma'asyiral ikhwah, pelajaran kita atau latihan kita pada malam ini terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud, angka atau bilangan, dan al-ma'dud, dan isim yang terletak setelah al-adad. Isim yang terletak setelah al-adad, kata benda yang tersebutkan setelah bilangan atau setelah angka. Di sini angka-angka yang kita pelajari adalah dari 11 sampai 20. al-adad alladhi sanadrusuhu insyaallah min al-hadi ashar, dari angka 11 sampai 20 sampai angka 20. Kalau kita perhatikan di sini, hal yang pertama kali antum perlu perhatikan, hal yang pertama kali antum perlu perhatikan di sini, yang pertama adalah antum lihat al-ma'dud untuk angka-angka yang ada di sini. Al-ma'dud, yakni isim yang terletak setelah bilangan, antum perhatikan ikhwan, semuanya bentuknya mufrad mansub. Mufrad tunggal mansub, yaitu kata taliban. Ahada asyara, ini al-adatnya. Adapun al-ma'dudnya adalah taliban. Dan kita lihat bahwa al-ma'dud di sini bentuknya apa ikhwan? Al-ma'dud yang di sini, yang disebutkan di sini bentuknya bagaimana? Mufrad mansub. Mufrad mansub. Dan ini berlaku dari angka 11 sampai 99. Al-ma'dud dengan bentuk seperti ini, mufrad mansub, ini ma'dud untuk angka 11 sampai 99. Yang sudah kita pelajari di jilid pertama, kalau antum murajaah jilid yang pertama, antum akan temukan kita sudah mempelajari angka 1 sampai 10. Dan sudah kita jelaskan rincian daripada kaidah-kaidah yang terkait dengan angka 1 sampai 10. Dan perlu diketahui sebagai murojaah saja bahwa angka 3 sampai 10 bagaimana bentuk ma'adudnya ya ikhwan? Jamak majrur. Ada sekadarik bentuknya jamak kemudian majrur. Nah, di sini di angka 11 sampai 20, dan ini berlaku dari 11 sampai 99, al-ma'adudnya adalah mufrad mansub, tunggal, dan posisi harokat huruf terakhirnya adalah mansub. Dan di antara tanda bahwa isim itu mansub adalah fathah atau fathatain. Di sini fathatain karena ma'adudnya nakirah tanpa alif lam. Dan sekali lagi ini berlaku dari angka berapa sampai berapa ya ikhwan? Ma'adud yang mufrad mansub itu berlaku dari angka 11 sampai 99. Nah, istami'u jayidan, ana akra. Antum dengarkan dengan baik. Silakan ikhwan di rumah yang punya bukunya, silakan lihat ke bukunya. Ana akan baca satu persatu angka-angka 11 sampai 20. Yang pertama, ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Kemudian 12, itna asyara taliban. 13, 13 taliban. 13 taliban. 14, 14 taliban. 14 taliban. 15, 15 taliban. 15 taliban. 16, 16 taliban. 16 taliban. 17, 17 taliban. 18, 18 taliban. 19, 19 taliban. Yang terakhir 20, 20 taliban. Naam, al-an istami'u thumma kariru. Hayya ikhwan, jami'an istami'u thumma kariru. Ma mana istami'u thumma kariru? Dengarkan, kemudian kariru, ikuti. Hayya, jama'atan, sama-sama. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Naam, kita minta kepada ikhwan dan akhwat di rumah pendengar dan pemirsa Roja, silakan juga membaca. Ikuti setelah bacaan saya. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Antum lihat di sini, ikhwan. Al-adad dan al-ma'dud di latihan ini, mana al-adadnya, ikhwan? Mana yang disebut al-adad di sini? Ahada asyar. Al-ma'dud, yang mana yang disebut al-ma'dud? Taliban. Taliban. Bagaimana kondisi al-ma'dud yang antum lihat di sini? Al-ma'dud bagaimana kondisinya? Bentuknya mufrad, tunggal dan mansub. Apa itu mansub? Harakat huruf terakhirnya seperti antum lihat fathatain. Dan perlu diketahui bahwa al-ma'dud itu nakirah. Al-ma'dud itu nakirah. Tidak boleh dikasih alif lam. Nakirah. Kemudian antum perhatikan ikhwan fiddin azakumullah, antum lihat angka yang ada dari 11 sampai 19. Angka 11 sampai 19 semuanya angka yang terdiri dari dua angka. Ada sekretarik? Al-adadnya di sini dari 11 sampai 19 min ahada asyara ila tis'ata asyar semuanya bentuknya dua angka. Yang pertama angka satuannya ahada, ithna, thalathata, arba'ata sampai tis'ata, dan digabung dengan apa ini? Digabung dengan angka asyara, dengan angka 10. Satuan yang pertama itu ahada, ithna, thalathata, arba'ata, khamsata, sittata, sab'ata, thamaniyata, tis'ata. Ini semua angka satuan, angka pertamanya. Angka duanya, angka keduanya apa ya, Khan? Asyara. Di 11 dan 11 sampai 19 gabungan dua angka. Angka yang pertama angka satuannya, angka yang kedua adalah angka asyara. Wadih ya, Khan? Jelas? Kemudian antum perhatikan dari 11 sampai 19 harakat huruf terakhirnya semuanya fathah kecuali angka 12. Saya ulang. Angka 11 sampai 19 antum perhatikan kedua angka tersebut semuanya diakhiri dengan fathah kecuali 12. Kecuali angka berapa? 12. Lihat ahada asyara. Apa harakat terakhir dari kalimat ahada? Fathah. Asyara juga fathah. Loncat ke 13. Bagaimana ya, Khan? Thalathata asyara. Juga sama. Kedua-duanya, baik angka thalathata maupun angka asyara, kedua-duanya berharakat fathah. Kata para ulama nahwu, ini kondisi mabniyun ala fathil juz'aini. Mabni itu maksudnya harakatnya tidak berubah. Dimanapun kondisinya tetap seperti itu. Mabni. Mabniyun, mabni, mabni dengan apa dia? Tetapnya itu dengan harakat apa? Oh, ternyata mabniyun ala fathi al juz'aini. Mabni dengan fathah pada pada kedua-duanya, pada kedua angkanya, baik angka satuannya maupun angka asyaronya. Wadah ya ikhwan. Apa tadi istilahnya? Mabniyun ala fathil juz'ain. Nanti setelah kita jelaskan secara lisan seluruh kaidah yang ada, nanti kita akan tulis insyaAllah satu persatu agar lebih jelas insyaAllah. Kecuali angka 12. Angka 12 khusus angka duanya, itna, itu tidak mabni, tidak tetap seperti itu. Dia nanti akan berubah-ubah. Sementara batasan itu yang kiranya dijelaskan. Jangan melebihi daripada batasan yang ada. Nanti kalau ana melebihkan dari batasan yang ada penjelasannya, nanti akan membuat perhatian kita nanti, konsentrasi kita kepada yang lain. Yang pasti sekarang terima saja bulat-bulat. Bagaimana ikhwan? Apa yang kita terima bulat-bulat? Kita telan bulat-bulat apa ini? Bahwa kalimat, bahwa angka ahada asyara sampai tis'ata asyara, bagaimana harakat huruf terakhirnya? Mabniyun, tetap. Ala fathil juz'ain, mabni, tetap. Harakatnya fathah pada kedua angkanya. Kecuali angka berapa tadi? 12. Itna asyar, itna tidak mabni, tapi nanti kita akan lihat bisa berubah-ubah insyaAllah. Kemudian yang ketiga yang juga perlu diperhatikan di sini, ma'dud yang antum lihat di latihan ke-8 ini semua bentuknya bagaimana ikhwan? Selain dia mufrad, mansub, antum lihat jenisnya. Ah, na'am. Jenisnya semuanya mudhakkar. Taliban, ada sahada mudhakkar ya ikhwan? Bala. Kalau mu'annath bagaimana? Talibatan, pakai ta marbutah. Di sini tidak pakai ta marbutah, maka kita yakin siyakin-yakinnya ini mudhakkar. Taliban. Nah, antum perhatikan, kita mulai dengan angka 11 dan 12. Angka 11 dan 12 antum lihat di sini, kedua angkanya, angka 11 dan 12, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudhakkar, laki-laki, maka angka 11 dan 12-nya juga semuanya mudhakkar. Lihat ahada, ini bentuk angka 1 yang mudhakkar. Jadi angka 1 itu ya kawan, ada dua bentuk, kalau bukan wahid atau wahidun atau ahada. Ketika kalimat wahidun digabung dengan angka 10, asyara, berubah menjadi ahada. Nah, ahada ini mudhakkar, asyara juga mudhakkar. Ahada itu mudhakkar karena mu'annathnya ihda. Nanti di beberapa pelajaran ke depan, nanti kita akan disuguhkan al-ma'dud yang mu'annath. Sementara yang akan kita fokuskan adalah al-ma'dud yang mudhakkar. Wadih ya ikhwan? Kita ulang, angka 11 dan 12, bagaimana jenisnya? Ketika ditinjau kaitannya dengan al-ma'dud, jenisnya sama dengan al-ma'dud. Ahada asyara ikut mudhakkar karena ma'dudnya mudhakkar. Begitu pula itna asyara, ini mudhakkar. Karena nanti kita akan kita pelajari bahwa bentuk mu'annath dari kalimat itna itu itnata. Pakai ta' di belakang, itnata. Di sini karena ma'dudnya mudhakkar, yaitu kalimat taliban mudhakkar, maka itna asyarnya juga mudhakkar. Wadih ya ikhwan, jelas? Wadih. Kemudian angka 13 sampai 19 sekarang. Angka 13 sampai 19, apa yang antum lihat di sini? Angka pertamanya, yang mana ya angka pertamanya? Salatata, arba'ata, khamsata, sampai tis'ata. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka kalau ma'dudnya mudzakkar, bagaimana angka pertamanya? Mu'annath. Mu'annath. Lihat, thalathah. Tahu dari mana antum itu mu'annath? Ada ta' marbutah di belakangnya. Thalathah, arba'ata, khamsata, sittata sampai tis'ata, semuanya mu'annath. Karena kenapa dia mu'annath? Karena ma'dudnya mudzakkar. Adapun kalimat asyaronya yang terakhir itu, kata yang kedua, bagaimana ikhwan? Kalimat atau kata asyaro di sini? Bagaimana bentuknya? Mudzakkar, mengikuti jenis al-ma'dud. Mengikuti jenis al-ma'dud. Al-ma'dud yang mudzakkar, maka asyaronya mudzakkar. Wadah ya ikhwan? Kemudian yang terakhir, sebelum kita jelaskan secara tertulis, kalimat isyrun. Angka isyrun. Angka isyrun itu angka puluhan. Atau dalam bahasa Arabnya al-uqud, adadul uqud. Isyrun, thalathun, arba'un, khamsun, dan seterusnya sampai tis'un, ini angka puluhan. Al-uqud. Nanti kita akan bahas, tidak sekarang. Isyrun, antum lihat isyrun tetap seperti itu. Tidak berubah. Walaupun ma'dudnya berubah jadi mudzakkar atau mu'annas. Tetap isyruna taliban. Isyruna talibatan, tidak berubah. Ma'adudnya berubah mudzakkar atau mu'annath, isyrunnya tetap seperti itu, isyruna. Wadah ya ikhwan? Nah, kita jelaskan secara tertulis apa yang barusan kita sampaikan secara lisan. Antum perhatikan ke papan tulis. Ana akan menuliskan angka-angka yang barusan kita bahas, dan kita lihat langsung bagaimana penjelasannya. Al-Qalam mawjud? Al-Qalam mawjud. Al-kitab wadih, ha? Al-qalam intaha. Intaha al-qalam, ya. Ma'akum al-jadid. Ana hanya menulis tiga angka saja. Yang pertama, angka 11. Ahada asyara taliban. Yang kedua, itna asyara taliban. Yang ketiga, tolong dibaca ya, Khan. Yang ketiga. Thalathata asyara taliban. Dan seterusnya, ini sebagai wakil dari angka sampai 19. Antum perhatikan di sini, bagaimana bentuk ma'dudnya? Kata taliban, ini ma'dudnya. Bagaimana bentuknya? Sebelumnya, mana yang disebut al-adad dan mana yang disebut al-ma'dud? Al-adad. Ini al-adad. Masih kedalik? Al-adad. Mana yang disebut dengan al-ma'dud? Taliban. Kalimat taliban. Al-ma'dud. Antum lihat di sini ma'dudnya. Bagaimana bentuknya, ikhwan? Mufrad mansub. Atau sini mufrad. Mudah-mudahan jelas tulisannya. Ana tidak bisa tulis besar karena keterbatasan papan tulisnya. Mufradun mansubun. Mufrad, mana mufrad? Tunggal. Lihat, dia tunggal. Alis kedalik. Yang kedua, dia mansub. Apa itu mansub? Ini dia. Tanda bahwa isim itu mansub diantaranya ini fathah atau fathatain. Kemudian antum lihat angka 11 dan 12. Kita lihat kaitannya dengan al-ma'dud. Antum lihat di sini al-ma'dud bentuknya, jenisnya apa Evan, jenisnya? Mudzakkar. Nah, terus ini mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Laki-laki, ala sekedalik? Bala. Mudzakkarun, mudzakkar, laki-laki semuanya. Taliban, taliban, taliban, mudzakkar semua. Angka 11 dan 12 jenis kedua angkanya, jenis kedua angkanya mengikuti jenis al-ma'dud. Ini mudzakkar, maka ini pun juga mudzakkar. Ini mudzakkar, al-mudzakkar. Lihat kedua angkanya semuanya mudzakkar. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar. Itna mudzakkar, asyara mudzakkar. Kenapa? Kenapa demikian? Karena al-ma'dudnya mudzakkar. Di sini dapat kita ambil sebuah kaidah bahwa angka 11 dan 12 jenisnya mengikuti al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudzakkar, maka jenis daripada al-adadnya harus mudzakkar. Wadih? Jelas? Sekarang lihat angka 13. Dan ini menjadi wakil, angka 13 ini menjadi wakil untuk angka-angka selanjutnya sampai 19. Sama nanti kaidahnya. Antum lihat angka 13 sampai 19, angka pertamanya 3, 4, 5 sampai 9, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Lihat, ma'dudnya mudzakkar, tapi di sini apa? Mu'annath. Ini al-mu'annath. Adapun kata asyaranya, dia mengikuti jenis al-ma'dud. Ma'dudnya mudzakkar, maka kata asyaranya juga mudzakkar. Kesimpulannya, yang jauh, angka yang jauh itu berlawanan, angka yang dekat itu sejenis. Wadah ya kawan? Dan ini kaidah ini, kaidah yang menjadi wakil dari angka 14, 15 sampai 19. Sama semuanya. Wadih? Wadih. Yang terakhir kata isyrun, kalimat isyrun, isyruna, apa tadi ma'adudnya ya kawan? Isyruna mada? Taliban. Taliban. Angka puluhan, isyrun, thalathun, arba'un, khamsun, dan seterusnya sampai tis'un, tidak berubah bentuknya. Seperti ini tetap, isyrun. Jenisnya tidak berubah. Walaupun ma'dudnya berubah mudzakkar atau mu'annas, tetap dia isyrun. Isyruna taliban atau isyruna talibatan. Tidak ada perubahan. Wadih ya kawan? Jelas? Ada ikhwah di studio? Wadih? Faham tum? Baik. Kita kembali ke buku. Setelah kita memahami, kaidah-kaidah dari angka 11 sampai 20, maka tinggal kita mengerjakan latihan kesembilannya. Ana minta dua ikhwan di studio membaca nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu ya akhi naftah al majal li al mustami'in wal musyahidin insyaallah. Tafadhal ya ahmiku anta al awal. Wahid, tafadhal. Mubasharatan ya syekh. Mubasharatan. Wahid. Naam. Fil fasli 19 taliban. Fil fasli 19 taliban. Mumtaz. Terjem. Di dalam kelas ini ada 19 siswa. Naam. Kenapa antum sebut tis'ata asyara taliban? Mengapa tis'ata di situ antum baca muannats dengan ta' marbutah? Karena terkait dari angka 13 sampai 19 di angka pertamanya berlawanan dengan al-ma'dud, Ustaz. Lebih simpel antum katakan karena ma'dudnya mudzakkar. Khalas. Karena ma'adudnya mudzakkar. Kenapa tis'atanya mu'annath? Karena ma'adudnya mudzakkar. Wadih ya akhi? Wadih insyaAllah. Nah, al-thani ya Riyandi, tafadhal. Al-thani, indi khamsata asyara kitaban bil-lughatil arabiyyah wa ithna asyara kitaban bil-lughatil faransiyyah. Naam. Coba antum baca angkanya sekali lagi. Khamsata asyara. 15 kitaban. Lalu 12 buku. Bagaimana tadi? 12 kitaban. Naam. Mengapa khamsata antum baca muannats di situ? 15. Kenapa bukan khamsah? Karena al-ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar. Maka khamsata harus muannats. Muannats. Lalu kenapa angka 12 antum dua-duanya mudzakkar semua? 12 kitaban. Karena pada angka 12 adad dan al-ma'dudnya sejenisnya jenisnya sama. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan ya ahmiku wa Riyandi wa barakallahu fiikum. Naam ya akhi, naftah al-majal. Tafadhal. Baik, Fatul Islam wa jazakumullahu khairan. Kita tiba giliran Anda untuk mencoba latihan mengenai adad dan ma'dud ini untuk nomor yang ketiga. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan dapat membuka bukunya pada halaman ke-23. Silakan kita coba angkat. Bagi khotbah sama azakallahu jami'an, bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tamrin yang ke-9 halaman ke-23 mengenai al-adad wal madud, silakan dapat menghubungi kami 0218236543. Baik. Sudah ada yang masuk, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Ummu Abdurrahman di Padang. Ya, Ummu Abdurrahman di Padang, masyaallah. Umm Abdurrahman, ma'aki al-kitab? Indi kitab. Ahsanti. Iqra' rakam al-thalith. Iqra'i rakam al-thalith, na'am. Al-thalith, ra'a Yusufu alayhi salama fil manami. Alayhi salamu. Alayhi salamu fil manami. Ahada asyara kawkaban. Naam, ahada asyara kawkaban. Ikra'i maratan thaniya law samahti. Wa'a Yusufu alayhi salamu fil manami ahada asyara kawkaban. Mumtaz. Tarjimi. Nabi Yusuf alayhi salam melihat di dalam mimpinya 11 bintang. Naam. Ummu Abdurrahman, kenapa di sini Ummu bilang ahada asyara? Mengapa keduanya mudzakkar? Karena kaukaban itu mudzakkar. Kaukaban sebagai apa di sini? Kaukaban sebagai apa? Sebagai al-ma'dud. Al-ma'dud. Al-ma'dud yang mudzakkar, maka angka 11-nya juga harus mudzakkar. Mudzakkar, ahsanti. Wasili, teruskan. Arba'ah. Al-rabi'ah. Nah. Indi ishruna riyalan. Naam, indi ishruna riyalan. Naam. Terjemih. Saya memiliki 20 riyal. Naam. Apakah angka 20 ini sama kaidahnya dengan angka 11 sampai 19 semua? Enggak, tidak. Karena angka 20 ini, ishrun ini bagaimana? Tidak berubah jenisnya. Walaupun ma'adudnya berubah jenisnya menjadi mudzakkar atau mu'annath. Satu lagi Ummu, silakan. Al-Khamis. Al-Khamis Kamfundu. Naam. Kamfundukan fi hadha Fi hadha syari'i? Naam. Fihi salasatu asyara. Salasatu atau salasata? Salasata asyara fundukan. Naam. Maratan taniyah ya ummu, sekali lagi. Kam fundukan fi Kam fundukan fi hadha syari'i? Naam. Fihi salasata asyara fundukan. Mumtaz, ahsanti. Salasata asyara, limada salasata huna mu'annath? Karena funduk itu mudhakkar. Naam, karena ma'adudnya mudhakkar. Tarjim, tarjim awalan. Ada berapa? Kam? Berapa funduk itu hotel? Hotel, ahsanti, sahih. Berapa hotel di jalan ini? Nah. Di sini ada 13 hotel. Ah, santi. Syukran. Jazakillah khairan ya ummu. Barakallahu fiki. Wafika barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ummu Abdurrahman. Ah, santi. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih kembali ataupun menjawab pada nomor ke-6 dapat menghubungi kami melalui line telepon. Ya, kami coba angkat. Halo. Ya, halo. Ya, silakan, kita sudah masuk. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari siapa? Nada Salma. Dari siapa? Dari siapa, Afan? Nada Salma. Nada Salma. Ukti Nada Salma dari mana? Tangerang. Tangerang. Ukti mau baca atau mau bertanya? Mau baca. Ya, silakan. Tafadhali. Fi hadhil madinati. Naam, sebutkan angkanya dulu. 14. La, angka nomornya, nomor soalnya. As-sadis. As-sadis, ahsanti. Fi hadhil madinati 14 masjidan. Naam, maratan tsaniya, sekali lagi. Di hadhil madinati 14 masjidan. Naam, 14 masjidan. Naam. Terjemi. Di kota ini ada 14 masjid. Naam, sahih. Mengapa ukhti tadi membaca 14? Mengapa 14 di situ muannats? Karena ma'adudnya muzakkar. Ma'adudnya muzakkar. Mana ma'adudnya? Masjidan. Masjidan, mumtaz. Kemudian anti tadi membaca al-madinati. Mengapa majrur? Karena ada fi. Ada fi. Dia majrur karena ada harful jar fi. Iya. Begitu? Yakin? Iya. Hakul yakin? La, khata. Khata. Al-madinati majrurun karena sebagai badal. Sebagai apa tadi? Badal. Badal dari kalimat hadhihi. Naam. Faham ti? Faham tu. Baik, labas. Satu lagi. As-sabi'. As-sabi'. Samanu hadzal kitabi 17 riyalan. Naam. Samanu hadzal kitabi. Apa tadi angkanya? Nah. Sekali lagi. Samanu hadzal kitabi 17 riyalan. Naam. Mengapa 17? Mengapa muannats? Karena ma'adudnya mudzakkar. Naam. Barakallahu fiik. Terjemahkan. Harga buku ini 17 rial. 17 rial. Naam. Syukran ya ukhti Nada. Ya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Ya, terima kasih. Nada Salma, ahsanti, barakallahu fiik. Silakan, masih tersisa latihan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mencoba setelah umum Nada tadi atau Nada Salma, silakan 0218236543. Ya, kita coba angkat. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Saria di Jakarta. Ummu Saria di Jakarta. Silakan. Ummu man? Ummu Thania. Thania. Naam. Ummu Thania. Oh, masyaallah. Ummu Thania, ada bukunya? Naam, Ustaz. Tafadhali. Antil an ats-tsamin. Ats-tsamin. Wa at-tasi'. Naam, tafadhali. Fi hadzal kitabi. Antum sebentar yang di silakan. Naam, silakan, tafadhali. Fi hadzal kitabi 20 darasa. 20? 20 durusa. Bagaimana ma'adudnya, Umu? Sekali lagi. Darosan. Darsan. Darsan. Afwan. Naam. Sekali lagi, Umu. Bagaimana? Baca lagi. Fi hadal kitabi ishruna darsan. Naam. Fi hadal kitabi ishruna darsan. Darsan. Naam. Tarjimi. Di dalam kitab ini terdapat 20 pelajaran. 20 pelajaran. Umu, mana yang dimaksud al-ma'dud di sini, di nomor 8 tadi? Mana ma'dudnya? Ma'dudnya ishrun. Ma'dudnya ishrun? Darsan, Ustaz. Hah? Yakin? Darsan? Iya. Yes. Bukan al-kitab? Oh, iya, iya. Al-kitab, Ustaz. Al-kitab, ma'dudnya. Umu, mengikuti dari awal atau baru ikut sekarang? Baru, afwan, Ustaz. Nah. Al-ma'adudnya, Ummu, adalah darsan. Darsan. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa angka 11 sampai 99 ma'adudnya adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Paham, Ummu? Paham, Ti? Paham, insyaAllah. Baik. Terakhir, satu lagi, labas. Sekali lagi, at-tasi'. At-tasi'. Nah. Fi sanati 12 syahran. Nah, jangan sebut itnan, tapi itna 12 syahran. Syahran, na'am. Terjemi. Di dalam apa? As-sana? Di dalam tahun ini terdapat 12 bulan. 12 bulan. Baik, jazakillah khair. Ya Ummu Thania. Barakallahu fiki. Wa baraka fiki. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Di sini ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat set. Nah. Mungkin kita terkait dengan bacakan. Ini. Baik. Ya. Nah. Tentang adud dan ma'dud kita bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, Ustaz, dari angka 13 sampai 19, kalau ma'dudnya mu'anas, ya angka 13 sampai 19-nya mudzakkar ataukah tidak? Dari ya, pertanyaan ini sebenarnya juga sudah ditanyakan pada pekan lalu. Dan anak-anak sampaikan waktu itu bahwa nanti ma'adud yang mu'annatnya akan dibahas pada beberapa pelajaran setelahnya. Coba saya lihat, tepatnya ada di pelajaran ini dia, pelajaran halaman 42. Halaman 42 ini pelajaran keberapa, ikhwan? Pelajaran ke-6. Bentuk yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau ma'adudnya mu'annath, ada jawabannya di halaman 42. Dan nanti kalau saya jelaskan angka 13 sampai 19 bagaimana, nanti mau tidak mau harus menjelaskan 11 dan 12. Yeah. Nanti memperpanjang waktu kita, sehingga fokus yang ingin kita bicarakan di sini nanti takutnya hilang. Maka mohon kesabarannya, nanti insya Allah akan dibahas pada latihan berapa tadi? Halaman berapa, Ikhwan? Halaman 40? 42. Nanti silakan penanya bisa langsung melihat halaman 42. Nah, insya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, untuk Bapak Muslih di Ponorogo, jawabannya kita tunda atau Anda dapat melihat terlebih dahulu pada Ad-Darsu As-Sadis atau pelajaran yang ke-6. Mengenai bab adad dan ma'dud ini juga ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Sekaligus kita bacakan. Nah, ya. Silakan. Naam, afwan, Ustaz, bagaimana ma'dud untuk jamak dari isim alam atau nama orang mudzakkar yang ajam dan berta' marbutoh? Misal, kalimat saya melihat 3 Thalhah atau 3 Ismail. Jazakumullah khairan dari Ummi Kudamah di Singkawang. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat jarang terjadi. Masuk akal tidak ada 11 orang namanya Thalhah semua? Saya melihat 11 Thalhah. Hal hadza ma'qul ya ikhwan? Ini soal-soal iftiradi yang biasanya sering dimunculkan untuk membuat bingung. Soal iftiradi itu soal hayalan. 11 Talhah. Yani ada orang bersamaan dia lihat 11-11 Talhah namanya. Saya melihat 11 Talhah. Ada makul ya, Ikhwan? Ini masuk akal apa tidak? Walaupun terjadi mungkin 1 banding 1 juta. Nanti saja insyaallah. Ini pertanyaan iftirad. Iftirad itu maksudnya mengada-ada, pengen supaya bagaimana bentuknya. Sedangkan itu nanti kalaupun dijawab, apakah dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Dipakai tidak? Saya melihat 11 Talhah. Sering terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Kita melihat 11 Talhah, nama orang 11 orang namanya Talhah. Hada ma'kul, ghairu ma'kul. Nah, ini nanti terkait dengan Talhah itu mudzakkar atau muannats. Nanti kita akan panjang lebar berbicara apa-apa yang nanti justru akan mempersulit kita. Sementara terima saja bulat-bulat. Kalau ma'dudnya, kalau angkanya 11 sampai 99 bagaimana ikhwan ma'dudnya? Mufrad masuk. Nah, wadih? Wadih. Nah. Baik, nastamir. Nah, baik. Barakallahu fiik kepada penanya tadi yang terakhir, cukup menarik pertanyaannya. Nah, baik. Kita ingin mengulang kembali latihan ke-9 tadi, akhi. Masih kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Silakan, tafadhol. Iya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba kembali untuk latihan yang ke-9. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan dapat membuka buku Durusul Lughah halaman ke-23. Kita berikan kesempatan untuk penelpon. Ya, sudah masuk, kita sapa. Ya, halo. Halo. Nah. Halo. Iya, dengan Bapak siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Iya Bapak, kita sudah Abu masuk. Nada. Abu Nada. Nah. Ya, Fadil. Nah, Pak Abu Nada, dengarkan suara yang ditelepon Bapak. Jangan dengar suara yang di televisi. Jaraknya ada beberapa detik. Time tak ya, Abu Nada? Time tu. Nah, antum dengarkan suara yang ditelepon, bukan suara yang di televisi antum. Baik, lawas. Ma'akal kitab ya, akhi. Ma'akal kitab ya, akhi. Antum punya bukunya? Ini, Pak. Amma taib. Iqra' min al-awwal. Al-awwal, tafadhal. Al-awwal. Naam. Al-fasli. Ya. Al-fasli 19 taliban. Naam. Fil-fasli 19 taliban. Mumtaz. Terjem. Di dalam kelas ada 19 siswa. Naam. Antum tadi menyebut tis'ata. Kenapa antum sebutkan mu'annas di situ? Tis'ata. Karena ma'dudnya mudhakar. Naam, karena ma'dudnya mudhakar. Naam. Apakah kaidah ini juga berlaku untuk angka 11 dan 12? Ya, Aba Nada? Tidak. Bagaimana kaidah angka 11 dan 12? 11 dan 11 sama semua dan. Naam, kedua angkanya apa? Adad dan madudnya. Naam, kedua angkanya baik 11 maupun 12, kedua-duanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Ada sekedalik ya Aba Nada? Naam. Bala, laisa na'am. Bala, kalau antum ditanya alaysa kadzalik, jawabannya bala. Naam. Bala. Baik. Al-thani, tafadhal. Al-thani. Indi 15 naam. Kitaban bil lughati al-arabiyyati. Naam. Teruskan. Wa isna asaro kitaban bil lughati al-faransiyati. Naam, ahsanta ya akhi. Tarjim. Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Perancis. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khairan ya Aba Nada. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Nada ya, di yang telah menjawab latihan yang pertama dan kedua. Nah. Seperti yang disampaikan tadi, bagi Anda penelpon yang sudah masuk, silakan mengecilkan terlebih dahulu radio ataupun TV Anda. Bisa jadi akan mengganggu konsentrasi Anda. Anda dapat menyimak pelajaran maupun apa yang disampaikan oleh Ustadz melalui line telepon, melalui gagang telepon Anda saja. Kita coba angkat untuk menjawab nomor yang ketiga. Silakan Anda dapat menghubungi kami 021-823-6543. Ya, halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Iya, halo. Dengan siapa ini? Dengan siapa, Umu? Ma'aman? Nah, ya, sepertinya terputus. Nah, sepertinya jaringannya tidak bagus. Nah. Iya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba menjawab latihan mengenai adad dan ma'dud ini pada halaman ke-23, nomor 3, yaitu latihan ke-9. Silakan di belakangnya. Halo. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Silakan. Ya. Ya, halo. Halo. Ya, Bapak, silakan Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Masya Allah, terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan ke-9 ini untuk halaman ke-23 mengenai bab adat dan ma'dud. Setelahnya kita coba angkat penelpon yang sudah masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana ini? Umu Sahal di Limus. Umu Sahal, Di Limus. Nah, Limus, tetangga Cilangsi. Baik. Silakan Umu Yunus Limus. Umu Man? Umu Sahal. Umu Sahal. Kita akan kasih ke Limus. Umu Sahal, tafadhali. Al-Thalith wal-Rabi. Al-Thalith Ro'ayu Yusufu alaihi salam fi manami ahada asara kaukaban. Nah, sekali lagi Umu, diulang sekali lagi pelan-pelan. Ro'ayu Yusufa. Ro'ayu Yusufa. Begitu Ro'ayu. Bukan ra'ayu Umu, ra'a. Ra'a Yusufa. Yusufu. Yusufu alaihi salam fil manami ahada asara kaukaban. Nah, Umu, bacaannya diperbaiki dulu panjang pendeknya. Dengarkan Umu. Ra'a Yusufu. Coba, silakan. Ro'a Yusufu alaihi salamu. Alaihi salamu. Fil manami. Fil manami. Teruskan. Ahada asaro kaukaban. Naam, coba diulang lagi, sekali lagi dari awal. Yang seperti tadi yang Umu baca. Ro'a. Ro'anya pendek atau panjang? Ro'a. Ro'a. Ro'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asaro kaukaban. Mumtaz, ahsanti, masya Allah. Diterjemahkan Umu. Nabi Yusuf alaihi salam melihat di dalam mimpi 11 bintang. Ahsanti. Nah, satu lagi. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Indi Isruna riyalan. Mumtaz, isruna riyalan. Terjemi. Aku mempunyai 20 riyal. Baik. Kalimat isruna riyalan, Umu, Umu ya. Sahal. Ya. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Adadnya isruna, ma'dudnya riyalan. Naam, al-adadnya isrun, al-ma'dudnya riyalan. Riyalan. Satu lagi, Umu. Tadi kita sudah kita pelajari bahwa angka 11 sampai 99 bagaimana bentuk ma'dudnya? Adad. Ma'dudnya bagaimana? Nah, 11 sampai 99 ma'dudnya harus mufrad mansub. Bagaimana Umu? Mufrad mansub. Mansub mufrad. Nah, jangan dibalik. Mufrad. Mufrad mansub. Mansub. Umu ikut dari awal tadi? Iya. Ahsan. Baik. Syukran. Jazakallahu khairan Ummu Sahal. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Sahal. Ahsan. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba, jangan ragu-ragu seperti Ummu Sahal tadi untuk belajar bersama kami dalam menjawab latihan-latihan yang tadi disebutkan, meneruskan apa yang telah dijawab Ummu Sahal tadi. Silakan di belakang Ummu Sahal. Iya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dengan siapa ini? Dikeraskan suaranya, Pak, kurang jelas. Iya, halo, kita sudah masuk, Bapak. Silakan diperkeras suaranya agar lebih lebih terdengar suara Anda. Halo. Waalaikumsalam. Ya, sudah, kami sudah dengar, Pak. Silakan. Iya, Bapak, dengan siapa ini? Baik, terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami untuk berlatih dalam bab adad dan ma'dud ini. Kita coba angkat penelpon yang sudah masuk kembali. Ya, halo. Naam, halo. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Maaf, dengan siapa ini? Mohon diulangi lagi, Umu. Suaranya belum jelas. Ulangi lagi. Hani Pekalongan. Umu Hani Pekalongan. Masya Allah. Naam. Umu Hani, ada bukunya? Afwan, belum punya. Belum punya. Tapi Umu tadi mengikuti dari awal. Iya. Baik, Umum paham soal yang nanti ditanyakan? Insya Allah. Baik, silakan lihat ke layar monitornya. Sudah terlihat Umum? Di televisi Umum? Iya. Silakan Umum baca nomor 5, Al-Khamis. Sepertinya menggunakan ponsel sepertinya. Nah, Umu Hani silakan dijawab untuk latihan nomor 5. Al-Khamis, silakan. Tafadhali. Nah, sepertinya sambungan kita tidak bagus. Nah, terputus kembali. Untuk Umu Hani di pekalongan tadi. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba, kita sudah sampai pada halaman 23 ya. Untuk nomor 5, silakan bagi Anda yang ingin berlatih dalam membaca mengenai bab adad dan ma'dud ini. Tafadhol. Naam, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Silakan. Baik, dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Abdullah di Lombok. Masya Allah. Abu Abdullah di Lombok. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu televisinya ya, Bapak. Baik, silakan. Ya, kelas, kan? Naam, ya Abu Abdullah, سمعت صوتي? سمعت صوتي? Antum dengar suara ana? لا تسمع أنت تسمع ولا لا تسمع سمع يا سمعت أنت طيب لا بس اقرأ يا أبا عبد الله أنا بنا هاي إن شاء الله إن شاء الله نعم اقرأ يا أبا عبد الله السادس لا الخامس والسادس تفضل الخامس نعم نعم تفضل كم صندوق في هذا الشارع؟ نعم في هذا الشارع ولا شارع ولا شارع؟ في الشارع. في الشارع نعم في هذا الشارع نعم. نعم. واصل. فيه 13 صندوقا. نعم ما شاء الله ممتاز. ترجم. Berapa hotel di jalan ini? Nah. Di jalan ini 13 hotel. Naam, ahsant. Kenapa antum baca tadi salasata ya Aba Abdullah? Mengapa muannas? Li'anna al-ma'dud mudzakkar. Mumtaz, li'anna al-ma'dud mudzakkar, ahsant. As-sadis wasil, as-sadis. Naam, fi hadhihi al-madinati 14 masjidan. Ahsant. Tarjim. Di kota ini ada 14 masjid. Baik. Wasil, wasil ya Abu Abdullah. As-sabi'. Ayya, syuk. As-sabi'? Naam, as-sabi'. Samanu hadal kitabu. Hadal kitabu, hakada? 17 riyalan. Ikra maratan thaniya. Samanu hadal kitabu. La, laysa kitabu, kitabi. كتاب يا أفضل. نعم. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. أحسنت يا أخي. ترجم. Harga kitab ini adalah 17 ريال. ما شاء الله. شكرا يا أبا عبد الله. أنت مدرس يا أبا عبد الله. وعليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا بس. نطولون. خير إن شاء الله. Ya, terima kasih Abu Abdullah di Lombok ya. Nah, masih tersisa pertanyaan dua soal untuk ya. Kita yaitu dua soal terakhir untuk nomor 8 dan 9 bagi Anda yang ingin bergabung di belakang Bapak Abu Abdullah tadi. Ya, halo. Halo. Ya, sudah masuk kita? Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa ini? Bapak Akmal dari Padang. Masya Allah. Kaifa haluk Pak Akmal? Ini wikharin ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada dua soal lagi buat Pak Akmal. Silakan Pak. Al-Thamin wa Tasi'. Al-Thamin wa Tasi'. Halamannya dipindahkan ya. Amin. Nah, fadal. Ya. Halo. Ya, ya. Silakan Pak Akmal. Tafadhal. Ya. Fi hazal kitabi isruna darsan. Mumtaz. Tarjim. Di dalam kitab ini ada terputus kata al-asaf al-syadid ya. Bapak Akmal di Padang. Naam. Baik, terima kasih Bapak Akmal yang sudah menghubungi kami, mungkin dapat dicoba kembali. Wal waktu entahin apa. Baik. Kita masih akan memberi kesempatan untuk dua nomor ini saja. Satu nomor lagi, nomor 9 saja. Nomor 9. Sudah dibaca nomor 8 tadi, nomor 9 sekarang. Baik, silakan bagi Anda yang ingin menjawab atau membaca nomor 9 di latihan ini. Silakan kita angkat kembali. Halo. Ya, halo. Ya, silakan, tafadhal. Assalamualaikum. Baik, belum masuk. Nah, kita serahkan ke Ikhwan Studio bagaimana, akhi? Nomor yang terakhir ini. Boleh, Ustaz. Nah. Tafadhal, man yaqra? Riyandi aw Miko, tafadhal. Al-akhir, at-tasi'. Naam, tafadhal. At-tasi'. Naam. Fi sanati 12 syahran. Naam, 12 syahran. Naam. Tarjim. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Ah, santai ya khif. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. Nah, sepertinya ini nomor terakhir yang bisa kita bahas pada malam ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari SMS yang lain? Baik, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk. Naam. Assalamualaikum Ustaz, ini dari M. Riyadi, Kerinci, Jambi. Ya. Al-adad wal-ma'dud untuk angka 3 sampai 10 susunannya mirip dengan kalimat idhofah. Apakah ia termasuk kalimat idhofah? Kalau benar, apakah untuk angka 11 dan 99 pun, 11 hingga 99 pun demikian? Jazakallahu khair. Oh, iya. Ya, naam, sahih. Benar sekali apa yang ditanyakan dari Jambi. Siapa tadi? Amriadi, betul sekali. Kalau antum perhatikan kaitan al-adad dan al-ma'dud dari angka 3 sampai 10, ma'dudnya jamak majrur, dan memang ketika kita i'rab, dia majrur karena idhafah, sehingga sebagai mudhafun ilaih. Adapun 11 sampai 99 tidak, bentuknya dia bukan seperti yang ada pada 3 dan 10, beda. 11 sampai 99 beda dengan 3 sampai 10. Nah, Allahu Akbar. Ras? Nah. Baik. Mungkin di khitam ada pertanyaan juga sebelum kita tutup saja. Baik. Untuk nasihat juga mungkin yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Wafi Mutaki Kediri. Ya. Saya ingin menanyakan Ustaz, apakah seseorang yang apabila ingin belajar bahasa Arab diwajibkan menguasai kaidah nahwu dan sorob? Mohon penjelasannya. Nah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan dari siapa tadi? Mutaki Kediri. Nah, ya, memang dalam belajar bahasa Arab itu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan sharaf, memang sesuatu yang lazim dan mutlak untuk dipelajari. Siapa saja yang ingin menguasai bahasa Arab dengan penguasaan yang baik, maka dia harus menguasai kaidah-kaidah bahasa. Dan nahwu dan sharaf yang antum maksud tadi, tentu ini hal yang nanti satu saat ketika antum ingin melanjutkan pembelajaran bahasa Arab ini tentu harus dikuasai dengan baik. Hanya saja di buku Durusul Lughah ini satu hal yang menjadi ciri khusus buku Durusul Lughah ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Buku ini memaparkan nahwu dan sharaf dalam bentuk praktek langsung, dan disampaikan dengan secara bertahap, begitu bertahapnya sampai kita temukan di jilid pertama semuanya terkait dengan isim, hampir sebagian besar tentang isim. Baru nanti di jilid dua antum akan dikenalkan dengan al-fi'il lebih lanjut. Tanpa sengaja ketika Syekh Profesor Dr. Abdul Rahim ini, penulis buku Durusul Lughah ini, menyampaikan materinya, itu nanti otomatis nanti akan ada kaidah-kaidah nahwu dan sharaf yang nanti akan dibahas. Seperti tadi, al-adat wal-ma'adud ini bagian daripada kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Tapi disampaikan dengan sederhana, disampaikan secara bertahap. Maka antum lihat tadi, ma'adud yang mudhakarnya disebutkan di pelajaran ketiga, baru tiga pelajaran berikutnya baru disebutkan ma'adud yang mu'annath. Sehingga tidak langsung satu waktu semuanya disampaikan, karena ini nanti akan menyulitkan bagi pemula. Bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab dari nol, ini nasihat saya buat siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab dan dia belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya dari nol, maka insyaallah dengan mengikuti pembelajaran buku ini, insyaallah antum akan dituntun sedikit demi sedikit. Hanya saja satu syarat yang mutlak yang antum punya, selain tentu saja harus ikhlas dan sabar, yang ketiga, jangan sampai antum belajar bahasa Arab tapi belum lancar baca Al-Quran. Jadi dari beberapa penelpon yang kita dengarkan tadi, cara bacaannya terlihat, cara baca Al-Qurannya pun akan seperti itu. Mutlak, siapa saja yang ingin mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita ini harus menuntaskan buta huruf baca Al-Quran dulu. Dan jangan sekedar hanya bisa baca tulisan saja, tapi harus mutkin dalam baca Al-Quran. Dalam mutkin di sini tentu saja kita berusaha agar membacanya sesuai tajwid, panjang pendeknya tepat sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan karena itu yang dipakai di bahasa Arab ini. Maka penting siapa saja yang ingin menguasai bahasa Arab terlebih dahulu, jangan sampai lupa untuk menguasai bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, wallahu a'lam bissawab, mungkin itu yang menjadi nasihat saya. Ini menjadi penutup pada kesempatan malam ini. Subhanabihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.